Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم تسليما مزيدا اما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk duduk mendengarkan atau duduk di rumah Allah subhanahu wa ta'ala dan mendengarkan bimbingan ulama'una ahlus sunnati wal jama'ah terkait dengan ilmu agama yang tentunya kita sangat-sangat membutuhkan, melebihi kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, di saat seseorang menganggap bahwa ilmu merupakan kebutuhan yang besar di dalam hidup, maka tentunya dia akan bersemangat untuk mengejarnya, mencarinya kebutuhan ini lewat apapun dan bagaimanapun selama itu adalah bimbingan Ahlus Sunnati wal Jamaah As-Sabitin yang kokoh di atas manhaj ini. Barakallahu fikum. Dan yang kedua tentunya, dengan dia bersemangat untuk mencari yang dia sangat butuhkan di dalam hidup, setelah dia menggapai apa yang dia dapatkan, maka dia tidak pernah akan menyia-nyiakannya. Setelah dia menggenggam ilmu, dia memahami ilmu, dia mengerti al-haq dan mengerti melalui ilmu itu al-batil, mengerti al-huda petunjuk dan mengerti al-dalalah, maka sesampainya dia pada kebutuhan yang sangat di dalam hidupnya ini, dia tidak akan menyia-nyiakannya. Barakallahu fikum. Apalagi kalau sampai wal'iyadu billah ilmu yang dia sudah genggam itu tidak bermanfaat dan berguna lagi buat dirinya rahimani wa rahimakumullah. Sungguh amat sangat merugi. Barakallahu fikum. Kalau saja seseorang merasa merugi jika 100 perak dari 1000 duitnya hilang sehingga 900, atau mungkin 1000 hilang 500, merasa kecewa dia di dalam hidupnya, maka tentu kekecewaan di saat ilmu itu tidak bermanfaat dan berguna lagi akan lebih rahimani wa rahimakumullah. Tentu perlu kita perhatikan dan ilmui pula bahwa berilmunya seseorang bukan sebagai puncak atau tujuan. Ilmu itu adalah wasilah. Yang menjadi goyahnya adalah al-amal. Yang menjadi tujuannya adalah beramal. Jangan sampai kemudian sudah diwasilah kita berhenti. Sudah kita berada di jalan yaitu ilmu, tapi berhenti padanya. Tidak membuahkan amal. Oleh karena ilmu, sebagian pepatah mengatakan al-ilmu syajarah. Ilmu itu adalah pohon dan buahnya adalah al-amal. Tentu kita tidak akan pernah berhenti pada pohon, menganggap bahwa diri sudah menggapai segala-galanya, cuma pohon toh. Pada musim panas, daunnya berguguran, nyapu, barakallahu fikum, muncul lagi daunnya, semakin lebat rantingnya, ya semakin banyak daunnya. Musim panas berguguran lagi. Kalau cuma hanya pohon yang menjadi tujuan atau yang membanggakan kita, pohon tok. Wah, orangnya hebat, dia mampu ini, mampu itu, mengeluarkan hadis, menghafal ucapan-ucapan akwal para ulama dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum, dia menimba dari satu syekh ke syekh yang lain, dari satu majlis ke majlis yang lain. Kalau dihitung mungkin puluhan atau mungkin ratusan syekhnya. Itu bukan tujuan. Barakallahu fikum. Sehingga kalau ada orang yang bangga karena itu, atau dibanggakan karena itu, Anda salah. Kita salah. Di saat kita membanggakan orang yang mampu ini, ilmunya itu, mampu membantah ini, membantah itu, mampu berkarya ini, berkarya itu, kita salah. Ya, karena itu bukan tujuan. Namun di saat kita melihat tujuan, Allahu Akbar, orangnya sedikit ilmunya tetapi dia berupaya untuk mengamalkannya. Sedikit hafalan Al-Qur'annya tapi dia berupaya untuk mengamalkannya. Sedikit hafalan dalilnya tapi dia berupaya untuk mengamalkannya. Maka sungguh dia telah barakallahu fikum sampai kepada tujuannya yaitu al-amal. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, kalau sekiranya ilmu tidak membuahkan, maka ini adalah kerugian. Kenapa kita mengatakan rugi? Karena pertama, di dalam ayat-ayat Al-Qur'an Allahu Azza wa Jalla mencela orang-orang yang berilmu tetapi tidak mengamalkannya. Dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam terlalu banyak celaannya. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan Al-Qur'anu hujjatun laka aw alayka. Quran sebagai ilmu akan menggugat engkau atau membela engkau. Kalau sekiranya Al-Quran tidak diamalkan, berarti akan menggugat. Barakallahu fikum. Benar-benar merugi. Oleh karena itu, yang menjadi perekomendasi pertama pada diri seseorang bukan kemampuan dia menghafal Al-Quran atau hadis Nabi atau sallallahu alaihi wasallam, atau dia mampu mendatangkan akwal para ulama atau khilafat para ulama, bukan. Tetapi yang merekomendasikan orang ini adalah benar, yaitu amal yang dia lakukan, amal yang dia buktikan. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullah, ilmu itu adalah wasilah, ghayahnya adalah amal. Sebagaimana Al-Quran itu diturunkan bukan untuk sekedar dibaca huruf per hurufnya dan dihafal ayatnya, Tetapi Al-Quran diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diamalkan. Barakallahu fikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum. Dalil bahwa Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Ittabi'u. Tidak hanya ikra'u. Ittabi'u. Ikutilah oleh kalian. Ay lakukan. Kerjakan. Ma unzila ilaikum min rabbikum. Apa yang telah diturunkan kepada kalian dari Rabb kalian. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berharap barakallahu fikum. Kemampuan kita untuk belajar ilmu agama. Lalu kita bisa memetik beberapa dari ilmu agama. Allahu Azza wa Jalla semoga menjadikannya sebagai ilmu yang berguna dan bermanfaat di dalam hidup ini. Baik di saat kita seorang diri atau bersama istri dan anak, kedua orang tua kita, bersama kedua orang tua kita, atau kita bersama ya masyarakat kita, atau hidup di negeri kita ini. Itu harapan kita. Karena tidak pernah akan tercela, terhina, mengkhawatirkan hidup orang yang benar-benar mengikuti bimbingan agama. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah terhina, tercela orang dimanapun dia berada, apapun statusnya. Kalau dia benar-benar mengamalkan bimbingan agama sebagaimana datangnya, tidak akan pernah. Barakallahu fikum. Bagaimana akan direndahkan, dihinakan, sementara pemilik alam jagat raya ini telah mengangkatnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Azza wa Jalla telah mengangkat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang telah diberikan ilmu ke beberapa derajat. Terus, penghinaan siapa, perendahan siapa yang kita khawatirkan di dalam hidup ini dari hamba-hamba Allah? Tidak ada. Yang berbahaya adalah di saat Allah merendahkan kita. Sebagaimana tidak ada artinya sanjungan pujian banyak orang, yang paling berguna adalah sanjungan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Karena terkadang orang menganggap bisa dipuji sama fulan, oh dia wah, dia merasa. Jangan. Manusia itu tidak demikian makna pujiannya. Hanya sebagai persaksian saja di muka bumi. Oh fulan baik. Tapi yang akan merendahkan dengan celaannya dan akan menyanjung setinggi-tingginya dengan pujaannya, itu hanya milik Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu mengejar semuanya di sisi Allah atau dengan berilmu dan beramal, inilah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka sekali lagi, dimanapun seorang muslim dan muslimah berada, apabila dia terus merasa terikat dengan bimbingan-bimbingan agama dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, kendatipun mungkin sekampung yang membenci dia, atau mungkin sejagat membenci dia, sebagaimana para nabi dan rasul, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka sedikit pun. Tidak membahayakan mereka sedikit pun. Sebagaimana mereka mencoba untuk mencela, mencerca, menjatuhkan Rabbul Izzah subhanahu wa ta'ala, Allahu Izzah wa Jalla. Apa yang mereka bisa perbuat makhluk ini? Barakallahu fikum. Maka di saat kita mengejar dengan ilmu agama segala apa yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, kita berharap kita akan sampai sebagaimana telah sampainya para sahabat Nabi Ridwanullah alaih ajma'in. Mereka mampu mengejar ridhonya Allah di dunia ini. Radiyallahu anhum wa radu'an. Mereka bisa mengejar cintanya Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini. Bahkan mereka telah sampai mengejar surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal kaki-kaki mereka masih menapak di muka bumi ini. Dengan apa? Barakallahu fikum. Dengan apa mereka mampu melakukan itu? Tidak ada lain kecuali mengikuti bimbingan-bimbingan Ar-Rasulullah alaihi salatu wassalam. Mengikhlaskan diri untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita berada padanya. Dengan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ini harus kita jaga barakallahu fikum. Kita harus pertahankan di dalam hidup. Kita harus lindungi nikmat ini rahimani wa rahimakumullah. Jangan sampai dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dicabut oleh Allah, nikmat yang seperti ini akan banyak perkara-perkara kita melabrak, menabrak prinsip-prinsip agama kita barakallahu fikum. Banyak sekali. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lebih aneh lagi kita melihat orang yang sudah melabrak banyak tuntunan agama masih menganggap diri benar, berada di atas yang lurus, itu adalah musibah di dalam hidup. Kalau sudah nikmat itu atau nikmat taufik dan hidayah ini dicabut oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, upaya kita terus belajar, mengkaji ilmu agama, mencari bimbingan-bimbingan Al-Quran dan sunnah Rasul alaih salatu wassalam, melalui ulama as-sabitin, as-siqat, ini adalah upaya menuju penjagaan dan perlindungan terhadap manhaj yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagai taufik darinya. Maka kita berharap terus kepada Allah subhanahu wa ta'ala melalui apa yang kita lakukan ini, kita dikokohkan oleh Allah di atas taufik dan hidayahnya sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin, Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, sekali lagi bahwa kebutuhan kita terhadap ilmu di atas segala kebutuhan, kita harus lebih bersemangat untuk memperolehnya, untuk mendapatkannya barakallahu fikum. Kemudian Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengingatkan kepada kita sesuatu yang sangat penting, yaitu terhadap adanya kesalahan dan kekeliruan di saat mensyarah hadis Nabi alaihi salatu wassalam, bau mulut orang yang berpuasa. Beliau menukilkan melalui penukilan ucapan Abu Amr ibnu Salah bahwa hadis ini maknanya menurut para beberapa syurah pensyarah hadis adalah Allah akan memberikan pahala bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi atau bagaikan minyak misik, ditakwilkan. Maksud dari hadis ini adalah Allah memberikan pahala, Allah meridhai. Maka beliau mengingatkan dengan seksama, mengartikan sesuatu yang tidak sesuai dengan makna dan lafadznya secara hakikat, ini adalah sebuah kesalahan sesungguhnya. Kita lihat bentuk kesalahannya. Wa ma'lumun anna hadza yatadammanu syahadata 'ala Allah ta'ala wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam bi anna muradahu min kalamihi kayf wa kayf. sesuatu yang sudah difahami bahwa ini maksudnya pemalingan dan penakwilan bau mulut orang yang berpuasa itu seperti minyak misik. Artinya kata sebagian syurah, pujian Allah atas orang yang berpuasa, ridha Allah terhadap amalannya, maka ucapan yang seperti ini, syarah hadis seperti ini atau ayat merupakan bentuk persaksian kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya. Persaksian apa? Terhadap ucapan Allah, firman Allah dan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, bahwa maksud ucapan Allah dan Rasulnya demikian, demikian, kait wa kait, demikian, demikian. Ya. Fa illam yakun dhalika ma'luman biwad'il lafzi lidhalika al-ma'na. Padahal sesuatu yang belum, yang bukan sebagai ilmu dari tinjauan peletakan lafaz itu sendiri, ya, biwad'il lafzi lidhalika al-ma'na, sesuatu yang tidak ada apa namanya, tidak dipahami, tidak dimengerti, ya, tidak diketahui, kalau peletakan lafaz ini maknanya demikian, tadi ketahui. Au urfi syari sallallahu alaihi wasallam wa adatihi al-muttaridah, muttaridah, atau menurut urf syari Nabi kita alaihi salatu wassalam, ya, atau adat muttaridah, sesuatu yang sangat penting untuk apa namanya, sangat penting sekali, tidak ada itu untuk diartikan kedemikian, yaitu bau mulut orang yang berpuasa maksudnya pahala dari Allah terhadap orang puasa turidhonya, tidak ada itu semua. Tinjauan lafaz dengan makna demikian, tidak juga. Atau pensyariat, yaitu Nabi alaihi salatu wasallam, bukan itu yang dimaksud. Atau kaidah muttaridah, muttaridah, atau kaidah yang benar-benar, tidak juga. Awil ghalibah bisti'mali dhalika lafz fi hadzal ma'na aw tafsiruhu lahu bih, atau mayoritas penggunaan lafadznya dengan makna ini atau tafsir demikian juga tidak. Lalu dari mana? Kalau bau mulut orang yang berpuasa seperti minyak misik di sisi Allah itu kok diartikan pahala? Kok diartikan ridha Allah? Ya, penggunaan kalimat seperti itu tidak pernah terjadi. Ya, atau tafsirnya juga tidak demikian. Kalau semuanya itu tidak demikian, berarti wa illa kanat syahadatan batilah. Berarti ini bentuk persaksian terhadap Allah dan ucapan Rasulnya, persaksian batil. Mengartikan bau mulut orang puasa di sisi Allah seperti bau minyak misik, diartikan pujian Allah terhadap orang puasa, ridha Allah terhadap perbuatan orang yang berpuasa, ini termasuk dari persaksian batil. Wa adna ahwaliha an takuna syahadatan bila ilm. Yang paling rendah adalah persaksian tanpa dasar ilmu. Ya. Barakallahu fikum. Nah, sekarang beliau baru menjelaskan. Setelah beliau mengingatkan barakallahu fikum, ternyata mensyarah hadis itu sebagai bentuk persaksian terhadap ucapan Allah Azza wa Jalla. Pensyarah terhadap nas baik Al-Quran atau hadis itu adalah bentuk persaksian terhadap Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sampai batil syarahnya, berarti batil pula persaksiannya. Kata beliau, wa minal ma'lum anna atyaba ma indan nasi minar ra'ihah ra'ihatul miski. Dari sesuatu yang sudah dipahami bahwa yang paling wangi apa yang ada di sisi manusia dari bau-bau-bau adalah baunya misik. Pernah mencium misik Aba Ilda? Hah? Ya kalau asli benar-benar ya, saya juga belum pernah. Barakallahu fikum. Kalau misik yang apa namanya jual abiyab apa ya, pernah, tapi bukan itu yang dimaksud. Barakallahu fikum. Ya. Kata beliau, sesuatu yang dipahami bahwa yang paling wangi di sisi manusia dari wewangian adalah baunya milik. Misik. Sataban pernah mencium enggak yang asli? فمثل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخلوف عند الله تعالى بطيب رائحة المسك عندنا وعظم. Ya, kata beliau barakallahu fikum, Nabi صلى الله عليه وسلم mempermisalkan bau mulut di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, ya, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi mempermisalkannya dengan bau minyak misik. Indana di sisi kita. Wa a'zam, bahkan lebih dari itu. Ya. Maka beliau menjelaskan. Wa nisbatu istitabati dhalika ilaihi subhanahu wa ta'ala. Menisbatkan bau wangi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, kata beliau. Kanisbati sa'iri sifatihi wa af'alihi ilaihi. Sama dengan kita mengaitkan semua sifat-sifat Allah dan perbuatan-perbuatan Allah kepadanya. Ya. Wangi bau mulut orang berpuasa di sisi Allah Azza wa Jalla. Fa inna hastitabatu istitabatu la tumathilu istitabatal makhluqin. Bau wangi di sisi Allah Azza wa Jalla ya tidak sama dengan bau wangi di sisi makhluk. Kama anna ridahu wa ghadabahu wa farhahu wa karahatahu wa hubbahu wa bughdahu la tumathilu ma lil makhluqi min dhalik. Sebagaimana ridhonya Allah, marahnya Allah, senangnya Allah, bencinya Allah, cintanya Allah, murkanya Allah tidak sama dengan apa yang ada di makhluk dari itu semua. Manusia ridha, ya. Marah juga iya. Gembira iya, benci iya, cinta iya, murka iya. Pada makhluk ini ada. Tetapi tidak akan pernah sama dengan apa yang dimiliki oleh Allah Azza wa Jalla dari sifat-sifat. Kaidah ini adalah besar. Di saat berbicara tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, betapa banyak dari orang Islam berguguran terkait dengan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sungguh terlalu banyak. Maka sungguh amat sangat besar nilai hidayah dan taufik kita lurus di dalam meyakini apa yang terkait dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla, barakallahu fikum. Kama anna dhatahu subhanahu wa ta'ala la tushbihu dhawati khalqih. Sebagaimana zatnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan sama dengan zat-zat makhluknya. Ya. Wa sifatahu la tushbihu sifatihi. Sifatahu. La tushbihu sifatahu. Sebagaimana sifat Allah tidak menyama atau tidak sama dengan sifat mereka. Wa af'alahu la tushbihu af'alahum. Demikian juga perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan perbuatan-perbuatan makhluk. Tidak sama rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wa huwa subhanahu wa ta'ala yastatibul kalimat tayyib fayas'adu ilaihi wal amal as-salih fayarfa'u. Demikian juga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan bau yang wangi terhadap ucapan-ucapan yang baik. Lalu Allah angkat ucapan itu. Demikian juga wewangi-wangi amal-amal soleh. Lalu Allah Azza wa Jalla mengangkatnya. Walaysat hadhil istitabatu kastitabatina. Maka menganggap wanginya sesuatu oleh Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan kita menganggap wangi sesuatu. Thumma inna ta'wilahu la yarfa'ul ishkal. Maka penakwilan apa yang dilakukan di atas tidak melenyapkan al-ishkal, yaitu kesulitan. Idh mashtashkalahu ha'ula minal istitabati yalzamu mitlahu firidha. Kata beliau, apa yang atau sulit buat mereka dari bau wangi di sisi Allah. Ya, kan mereka ingat, mereka mengartikan bau wangi, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah itu lebih wangi dari minyak misik. Mereka takwilkan bau wangi di sisi Allah itu, mereka takwilkan dengan ya pahala dari Allah terhadap orang yang puasa itu, dan ridha pujian dari Allah terhadap orang yang berpuasa, ridha Allah terhadap amalnya. Kata beliau, penakwilan seperti ini tidak melenyapkan al-ishkal. Kenapa? Kenapa tidak menghilangkan ya kebimbangan, keraguan, problem, kesulitan? Sebab idza mashtashkalahu haula minal istitabati yalzamu mithlahu fi ridha. Kal apa yang mereka anggap ribet, susah, sulit dipahami dari kata-kata bau wangi di sisi Allah, konsekuensinya sama dengan dia memberikan sifat ridha bagi Allah. Loh, Anda kan mengartikan ridha bagi Allah. Manusia juga punya ridha. Kalau Anda menganggap ridhonya Allah tidak sama dengan ridhonya manusia, ya begitu juga. Pada kata wangi di sisi Allah, bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah lebih wangi daripada minyak misik. Anda menganggap bahwa ini muskil ini. Tidak pas ini, tidak cocok ini. Ya, menyulitkan ini memahaminya loh. Kalau ini menyulitkan Anda memahaminya, konsekuensinya Anda juga sulit untuk memahami kata-kata ridha bagi Allah. Karena sama-sama sifat. Ya, barakallahu fikum. Fa'in qala, kalau dia menjawab, radhiya laisa karidhal makhluki. Oh, ridhonya Allah itu enggak sama dengan ridhonya makhluk. Fakulu, katakan kepada mereka, istitabatun laisat kastidabatil makhlukin. Wangi di sisi Allah itu ya tidak sama dengan bau wangi di sisi makhluk. Wa ala hadza jami'u ma yaji'u min hadzal bab. Nah, atas dasar ini semuanya dipahami dalam semua bab. Anda tidak mau mengartikan cinta bagi Allah Azza wa Jalla. Contoh misalkan Allah turun ke langit dunia, mereka mengatakan rahmatnya yang turun. Ya. Mereka tidak mau mengatakan Allah ghadab, mereka artikan yang lain. Ya. Allah ridha, mereka mengartikan Allah memberikan pahala. Berbagai macam penakwilan. Lah, kalau barakallahu fikum, ya, ini yang diperbuat oleh mereka. Artinya, ridha laisa karidhal makhlukin. Ridhanya Allah tidak sama seperti ridha makhluk. Ini juga yang dijadikan konsep semestinya dalam semua bab. Mereka takwil, takwil, takwil, takwil, takwil. Maka tentunya ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga. Yaitu, ahlul ahwa'i wal bida'i. Mesti di sana akan ada tanakut dan ta'arud. Tanakut itu ucapannya akan saling barakallahu fikum, berbenturan satu dengan yang lain. Demikianlah yang namanya sesuatu yang dibangun di atas hawa nafsu. Contoh misalkan dalam hal menjarah. Haula turasiyun wa sangat anti terhadap ilmu jarah. Ya, anti sekali. Wah, diberikan gelar mutasyaddidun, orang-orang keras di saat membicarakan kesalahan seseorang, ya. Tapi di satu sisi mereka hebat menjarah. Ya. Subhanallah. Jadi itulah dia ahlul ahwa. Akan terus ada tanakut. Tanakut itu adalah barakallahu fikum berbenturan ucapan-ucapan mereka. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mengatakan kalau ada ahlul ahwa, ahlul bidah membantah dengan dalil atau mendatangkan hujah, maka saya akan bantah dengan hujahnya sendiri. Iya, artinya kekuatan hujah ahlus sunnati wal jamaah. Maka sekali lagi, udzakiru nafsi wa iyyakum. Maka di saat kita berjalan bersama ulama ahlus sunnati wal jamaah as-sabitin wal istiqamah, buahnya adalah keistiqomahan dan kekokohan. Iya. Di saat kita berjalan bersama ulama ahli sunnati wal jamaah at-tiqat as-sabitin, maka kita akan mendapatkan dampaknya rahimani wa rahimakumullah, kekokohan itu di saat berjalan membawa panji risalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan berarti kita tidak akan salah atau tidak terkenai kekeliruan. Itu adalah manusia, bagaimanapun tidak akan pernah lepas darinya rahimani wa rahimakumullah. Tapi barakallahu fikum, di saat kita berjalan bersama bimbingan ulama ahli sunnati wal jamaah as-sabitin, maka disitulah kita menemukan buahnya barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Salam.